Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @BigmanSirait, mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam perenungan kita akan firman Tuhan. Memahami bagaimana atau mengapa ayat-ayat Alkitab seringkali disalahpahami. Nah, ini menjadi pemikiran yang serius yang perlu untuk kita pahami bersama. Kitab Injil Matius pasal 18, Kitab Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Kitab Injil Matius 18, 15 sampai 20 demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, ia telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas kita melihat, dan kalau teliti membaca, bisa menangkap format yang sesungguhnya. Bagaimana pemahaman-pemahaman selama ini 2-3 orang dikaitkan, misalnya kalau 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Saudara, ada pertanyaan menarik sebetulnya yang menggelitik. Lah kalau satu orang yang datang, apakah Tuhan tidak hadir? Apakah Tuhan hadir dengan syarat? Itu maksudnya. Padahal Tuhan hadir sebelum kita hadir karena dia mendahului kehadiran kita, bukan? Sekilas memang tidak tampak sebuah persoalan, tetapi secara prinsipil ini penting untuk menjadi pemahaman yang harus kita perhatikan. Mari kita pikirkan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab menjadi sangat perlu untuk kita perhatikan. Karena di sini sebetulnya adalah menyangkut kepada sebuah persoalan, bagaimana kalau ada saudara yang berbuat dosa. Jadi ini mesti dipahami dulu. Ada seorang saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Itu yang dikatakan. Nah, jadi artinya ada satu kasus. Satu orang bersalah, dia harus dipanggil. Dia harus ditegur. Seringkali di gereja mengatakan, oh enggak boleh, jangan menghakimi. Hati-hati. Orang salah harus ditegur salah. Yang tidak menegur justru salah. Alkitab tidak pernah ajar itu. Jadi kita tidak bisa berbasa-basi dalam penegakan disiplin Alkitab. Karena itu ada orang yang salah dipanggil, lalu dia ditegur di bawah empat mata. Dikatakan kalau dia mendengarkan berarti ia telah didapatkan kembali. Itu dulu intinya. Nah, dia dengar apa tidak? Itulah yang menjadi sangat penting dan itulah yang terpenting. Dia dengar atau tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi atau apa yang menjadi pemikiran-pemikiran di dalam hal ini menjadi perlu untuk kita pahami bersama. Bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ada orang salah, kita mesti tegur. Empat mata, itu dulu. Namun kalau dia tidak menghargai pertemuan empat mata, dia tidak peka untuk mau mengakui salah, malah ngotot. Nah, itu biasa. Di hidup hari-hari pun kita temukan. Orang yang pelan berani ngotot, ya orang yang salah. Itu miris juga sih. Sehingga sudah bebal, tegar tengkuk, bisa ngomong orang tidak jujur, padahal sendiri cerminannya. Ya. Bisa ngomong orang tidak benar, dia tidak sadar berapa tidak benarnya dia. Bisa bilang, kamu paya tidak ada karya, padahal dia lebih parah daripada yang diomonginya. Dan dia sendiri tidak sebanding karya dengan orang yang dibicarakan. Tetapi itu realitas, saudara. Karena ketidakmampuan manusia untuk menyadari diri dan menilai dirinya. Hanya mampu untuk menilai orang lain. Ya, sensor, sensitivitasnya sudah enggak ada, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu tegur empat mata. Kalau dapat ya syukurlah, berarti dia masih punya sensor sensitivitas terhadap dosa. Kalau enggak, bawa saksi. Jadi tahap pertama, ada yang salah, panggil, tegur empat mata. Tidak mau, tahap yang kedua. Maka tahap yang kedua dikatakan, atas keterangan 2-3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi bawalah 2-3 orang, saudaraku. Alkitab sudah mengatur sejak dulu dan secara hukum sekarang ini, hukum modern, dikatakan satu saksi bukan saksi. Karena satu saksi itu bisa pro dianggap. Kalau dua, plus yang menghakimi atau yang memanggil, itu kan sudah jadi bilangan yang beradu terhadap fakta yang ada. Mana yang benar, mana yang salah. Nah, oleh karena itu 2-3 orang tadi menjadi saksi terhadap kasus yang ada itu. Nah, kalau 2 orang sudah bicara, apalagi kemudian 3 orang dia masih bantah juga, itu kan kelewatan. Tetapi ternyata di dalam sebuah persidangan, saudara, saksi seringkali dibantah. Tapi ada juga kan saksi palsu, ya Pak? Ada, makanya Alkitab mengatur, janganlah jadi saksi palsu. Karena Alkitab mengatur tata pengadilan yang benar. Hanya saja orang Kristen menganggap najis, apa itu pengadilan? Wah, kita gak betul dong, kita orang Kristen, masa ke pengadilan? Nanti dulu, Alkitab atur. Ya, tentu tidak perlu ke pengadilan kalau orang ngaku salahnya, maka mudah persoalannya. Tapi kalau gak ngaku salahnya, itulah masalahnya. Maka menjadi ribetlah urusannya. Sehingga saudara-saudara, ketika kemudian dia dipanggil, saksi dipanggil 2-3 orang tadi, maka orang yang bersalah tadi ada saksinya, sehingga dia tidak bisa membantah, bukan? Namun ternyata dia masih tetap membantah. Ia berkata tidak. Lagi-lagi kebebalan manusia itu memang gambar warna-warni tiap hari. Di mana manusia ngotot betul-betul bahwa dia tidak salah dan tidak punya masalah. Yang salah itu orang lain. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2-3 orang berkumpul dikatakan Tuhan hadir, maka 2-3 saksi menjadi cukup mestinya. Tetapi kemudian dia menolak, maka aspek yang ketiga, dibawalah persoalan ini ke dalam jemaat. Jemaat adalah persidangan yang tertinggi. Jemaat adalah pemutus yang paling jitu. Karena seluruh jemaat terlibat. Lalu seluruh jemaat tahu dia salah. Sehingga diponislah dia salah. Satu orang bilang salah, dia gak ngaku. Boleh saja. 2-3 saksi salah, masih gak ngaku. Kelewatan sih, tapi masih sah. Maka dibawalah kepada jemaat persidangan umum, sehingga itu menjadi terbuka untuk semua orang. Bahwa betul orang itu jahat, entah mencuri uang gereja lah, entah memanipulasi lah, laporan gak beres lah, atau ternyata uang paling banyak dipakai olehnya lah, dan segala macam. Banyak motif di sana. Tapi yang pasti, dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dilakukan, maka terbuktilah orang ini salah atau tidak salah, tapi masih tidak ngaku salah, maka dibawalah tadi itu ke dalam persidangan jemaat. Nah, di persidangan jemaat, saudara-saudaraku, dibukakanlah bahwa ternyata orang itu memang salah total. Dalam persidangan jemaat itu terbukti orang itu salah. Tapi Tetap saja dia gak terima. Tetap saja dia masih ngotot, ini fitnah. Maklumlah, kalau maling sudah kejepit 1001 alasannya. Kalau orang berdosa ketahuan, waduh, defense mekanismenya manusia itu gila, luar biasa. Dia akan berteriak orang lain salah, padahal judul yang lagi diskusikan tentang dirinya. Dia akan ribut isu si A, isu si B, padahal yang jelas faktanya dia yang jadi masalah. Tetapi tidak mampu melihat dirinya. Di posisi yang pas, itulah kehidupan. Waktu akan menceritakan, sejarah akan menceritakan siapa kita. Lihatlah sejarah dalam kehidupan masa lalu 1, 2, 5, 10 tahun. Siapa kita? Apa yang sudah kita kerjakan sepanjang waktu itu? Lihatlah hari ini di posisi berdiri, siapa kita? Janganlah kita ribut pada orang yang jelas-jelas lebih bermutu hidupnya dari kita. Bahwa kalau orang itu dosa, biar terkenal apapun harus ditelanjangi dosanya. Itu betul dan tidak ada yang salah. Tapi harus ada fakta, data-data yang jelas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persidangan ini mirip dengan persidangan kalau mata ke mata itu artinya pengadilan negeri. Nah, itu padanannya. Kalau enggak juga bawa dua tiga saksi, ya itu pengadilan tinggi, banding kan ceritanya. Kalau enggak itu juga Mahkamah Agung kan, kasasi, ya itulah namanya jemaat itu. Maka jemaat mempunyai posisi paling tinggi. Dan kalau orang itu sudah dinyatakan salah, tetapi ternyata dia tetap keras kepala dan tidak mau menerima, maka dia diekskomunikasikan. Apa dikatakan kalau dia tidak mau mendengarkan jemaat, ya? Maka pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, ayat 17. Jadi dia diekskomunikasikan, dipandang sebagai orang berdosa, pemungut cukai, tidak boleh ada dalam persekutuan. Tidak boleh ada dalam gereja. Dia dikeluarkan. Saudara-saudara pasti kaget dengar istilah, mas orang dikeluarkan dari gereja. Gereja yang benar dan tegas begitu. Tapi sekarang kita berkamuflase, kan kasih kan mesti mengampuni. Lo tentu akan mengampuni, betul sekali. Masalahnya orang itu kan tidak ngaku salah. Lalu pengampunan mau diberi kepada siapa? Iya kan? Nah, kita lupa selalu pada fakta-fakta yang seharusnya kita pandang dengan kritis. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandang dia sebagai orang berdosa, ekskomunikasikan. Disiplin gereja menjadi sangat penting dan sekarang hilang. Sekarang ini terlalu mudah orang dipecat dari satu tempat, dia pindah ke tempat lain, diterima malah jadi pengurus lagi. Ya, orang akan dipandang bukan lagi dari segi moralnya, benar atau tidaknya, tapi berapa banyak uang yang menempel pada dirinya. Kita kehilangan kecintaan pada kebenaran, sehingga segala sesuatu dilakukan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu menyedihkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan kehidupan, perjalanan, perkelahian, pertarungan yang ada, tarik-menarik itu semakin seru dan semakin luar biasa. Sehingga kemudian apa yang terjadi, orang itu harus kita ekskomunikasikan, harus kita keluarkan. Dan itu diprotek oleh Alkitab, diprotek oleh Tuhan. Dan itu perintah Tuhan Yesus. Gereja tidak boleh dipenuhi oleh orang-orang munafik yang menjadikan gereja tempat persembunyian. Mereka-mereka yang hidup berkajang dosa, tapi memakai baju agama untuk menyembunyikan dirinya. Gereja berkewajiban untuk menelanjanginya. Ini ajaran Alkitab. Karena Alkitab suci dan dosa tidak boleh dimain-mainkan. Sedikit dosa saja sudah jadi masalah dosa yang serius di mata Tuhan. Apalagi kita bermain-main. Jadi jangan bersembunyi di balik kasih. Ingat, hukum minus kasih memang betul itu legalitas. Legalisme tok kalau hukum minus kasih. Tetapi kasih minus hukum itu liar. Nah, itulah kasih minus hukum. Bahaya itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mengatur realita dalam pergumulan kehidupan itu supaya sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Maka orang tadi dikenali sebagai pemungut cukai, diekskomunikasikan. Nah, barulah setelah itu Yesus bilang, aku berkata padamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya, apa yang kamu ikat di bumi adalah apa yang kamu putuskan tadi terhadap persidangan itu. Ketika jemaat bilang orang itu dosa, kita ekskomunikasikan, itu sah. Sorga pun memperhatikan. Tetapi, perhatikan prosedurnya tadi. Ditegur empat mata, saksi, dan jemaat. Itu adalah saksi administratif yang keras. Keluarkan. Nah, ini kasus-kasus yang perlu dibawa ke jemaat. Ada kasus persidangan yang cukup diselesaikan di kalangan majelis atau pengurus gereja, bukan? Karena sudah jelas data fakta. Ya, sehingga dibawa ke jemaat itu adalah hanya orang bebal, keras kepala, ya, agar dibukakan kasusnya, sama saja dengan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi keputusan gereja itu menjadi legal, keputusan gereja menjadi sah. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga sana. Itu maksudnya. Apa yang kita putuskan di sini, bilang orang itu salah, dia salah di sorga. Sorga melindungi kita, sorga apa namanya menjaga kita terhadap putusan yang kita lakukan, karena putusan kita berdasarkan ketetapan-ketetapan Alkitab. Bukan mau-mau sendiri. Nah, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga tidak sama dengan kami ikat roh setan. Kami lepas Roh Kudus misalnya. Supaya yang kita ikat di bumi terikat di sorga, lepas di bumi, lepas di sorga. Cobalah pikirkan. Kau ikat setan, setan mana yang kau ikat, saudaraku? Setan itu sudah kalah. Sejak di kayu salib Yesus tersalib. Seharusnya hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Tapi nyatanya hidup kita tidak selalu dengan Tuhan. Hidup kita tidak selalu bersama, berjalan dengan dia. Itu sebab kita bisa terpuruk karena setan. Bukan karena setannya kuat, kitanya payah. Bukankah dikatakan oleh 1 Yohanes 4 ayat 4, roh di dalam kita lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Betapa amat sangat unggulnya kita. Begitulah seharusnya kita menjaga diri kita, menjaga hidup kita. Begitulah seharusnya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan keimanan kita. Alkitab mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup dalam perkenanan ketetapan Allah. Nah, oleh karena itu, yang kita ikut di bumi terikat di sorga tadi putusan. Jadi bukan soal setan kita ikat, Roh Kudus kita lepas. Emang sejak kapan Roh Kudus terikat? Kan ngeri juga. Emang Roh Kudus itu budak kita, mainan kita apa? Roh itu yang memimpin kita. Bagaimana ceritanya? Kalau Roh memimpin kita lalu kita yang ngatur dia. Coba pikirkan baik-baik. Betapa berbahayanya ketika kita tidak memahami satu kebenaran Alkitab. Sehingga seringkali Alkitab itu salah paham. Mengakibatkan salah pemaknaan. Mengakibatkan orang salah persepsi tentang kekristenan. Nah, ini bahaya. Karena itu saya pikir kita perlu tertib diri untuk berhati-hati, membaca lebih dulu secara tuntas supaya kita bisa ngerti sebetulnya Tuhan mau apa. Jadi ikat di bumi, terikat di sorga, lepas di bumi, terlepas di sorga tidak ada kaitannya dengan soal kerja karya yang kau kerjakan. Semua itu jelas berurusan dengan orang yang salah diadili sesuai dengan prosedur. Empat mata dengan tambah 2-3 saksi ditambah jemaat, gak mau juga, keluarkan. Dia dikeluarkan oleh gereja, dia dikeluarkan oleh sorga. Itu sah. Jadi jangan dibawa ayat itu kemana-mana. Disinilah kita perlu hati-hati untuk memandang itu, saudaraku. Sehingga kita jangan jadi kayak perdukunan. Kadang-kadang ya ini secara guyon saja. Pagi kami berdoa, kami ikat segala kuasa jahat. Ini kebaktian dua pembukaan. Lalu nanti pas khotbah kami ikat lagi kuasa jahat. Pas persembahan kami ikat lagi kuasa jahat. Nanti mau pulang lagi kami ikat lagi kuasa jahat. Itu kuasa jahat pun mulai bingung ya. Dari awal kebaktian kau ikat aku terus dan kau ikat terus. Belum lepas sudah kau ikat lagi. Lalu minggu depan kita ikat. Yang kita ikat yang mana ya? Apa roh jahat yang kemarin lepas lagi? Maka diikat lagi. Oh, ini temannya Pak. Bukan yang minggu lalu. Berarti kau takut dan kau mengikuti itu. Waduh, miris juga ya. Kenapa jadi setan yang kita urusin? Maka hiduplah yang benar. Seperti Ayub, setan tidak berdaya. Jadi jangan hidup menggelegar. Seakan-akan berkumandang hebat, tapi jauh dari benar. Itu menyedihkan. Ayub menjadi kuat dan tangguh. Karena dia hidup dalam kebenaran. Berjalan di ketaatan. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan lagi, dan aku juga berkata padamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku. Jika dua orang daripadamu, kenapa dua atau tiga orang berkumpul namaku hadir? Apa maksudnya? Kalau dua orang berkumpul sepakat dikatakan, itu kasus. Bukan soal doa yang sepakat, saudara. Saya kira banyak juga orang bilang itu doa suami istri kalau sepakat hebat loh. Yang hebat itu Alkitab jelas doa orang benar besar kuasanya. Mau sendiri juga gak ada masalah. Dua ya puji Tuhan, apalagi suami istri kalau bisa. Tapi gak ada kaitannya kalau jumlah dua orang lalu membuat duanya jadi hebat dan perkasa. Yang mau dikatakan di bagian ini adalah dua tiga orang tadi itu, saksi itu sah, legal, dipenuhi. Sehingga ada dua tiga orang tadi berkumpul. Dua saksi ditambah satu penggugatnya menjadi tiga. Dua tiga ini berbicara pada yang salah. Tuhan hadir di situ. Kenapa? Karena sudah memenuhi ketentuan Alkitab. Kalau saksi harus dua. Jadi apa yang benar? Ya Tuhan hadir di sana. Itu aja kok. Jadi ini bukan tentang doa yang sepakat jadi hebat, doa suami istri jadi hebat. Bukan. Doa itu sikap orang benar, doa orang yang benar besar kuasanya. Entah lima, entah seratus, entah satu itu sama. Karena doa orang benar besar kuasanya. Doa itu tidak sama dengan seperti kita mau dorong pintu. Kalau satu ngedorong gak kuat misalnya, dua jadi bisa, tiga jebol. Bukan itu. Doa adalah doa yang berkaitan dengan ketetapan Allah. Bukan seberapa kencangnya jeritan kita, tapi seberapa benarnya hidup kita. Maka dia akan memperhatikan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kesalahpahaman seperti ini saya pikir perlu untuk terus-menerus kita bersihkan dari benak kita. Supaya kita tidak terjebak pada pemahaman salah dan akhirnya malah kita mempertahankan yang salah. Dan celakanya kita makin jauh dari kebenaran yang semestinya. Yuk kita belajar untuk terus meneliti satu demi satu, mencermati dengan baik sehingga kita betul-betul mengerti kehendaknya. Kalau dua tiga orang hadir emang gak boleh Pak? Ya sah-sah saja sih. Tapi bukan itu maksud ayat ini. Memang di mana apa kalau orang Kristen berkumpul Tuhan hadir, ya hadirlah. Tapi pertanyaannya, kalau kau bilang dua tiga orang Tuhan hadir lah, kalau satu orang datang duluan bagaimana? Apa Tuhan gak hadir? Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bukankah Tuhan mendahului kehadiran kita? Artinya kita mendowngrade arti maha hadirnya Allah. Itu kan jadi gawat. Karena maha hadirnya Allah ternyata hadir dengan prasyarat, yaitu dua tiga orang. Kan jadi kacau kan? Kalau itu dikaitkan dengan hakikat kehadiran Allah yang maha itu. Tapi bahwa Allah berkumpul, Allah hadir di perkumpulan umatnya, memang betul, gak ada yang salah di situ. Tapi ini konteksnya bukan bicara itu. Kan begitu kan? Kan itu perlu sebuah kehati-hatian, ketelitian. Karena makin memahami Alkitab dengan teliti, makin memerdekakan kita, membuat kita kuat tangguh. Makin mengerti hidup ini makin indah. Oh iya, Alkitab bilang gini loh. Oh Alkitab bilang, sampai ke sendi-sendi mengapa orang kena persoalan, mengapa orang benar masih dihantam badai, kita akan mengerti. Betul-betul menikmati pergumulan kebersamaan kita dengan Tuhan yang hidup itu. Inilah kehidupan orang percaya yang harusnya kita jalani dalam keseharian kita. Kehidupan yang mestinya kita mengerti sepenuhnya bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah bagian itu. Disitulah engkau berjalan dalam cinta kasih Tuhanmu, supaya hidupmu menjadi hidup yang terus menyenangkan hatinya. Bukankah itu indah? Inilah seharusnya kehidupan tiap orang percaya di dalam kesehariannya. Bagaimana mereka menjalani hari-harinya. Biar kita di sana melakoni, menjalani apa yang menjadi kehendaknya, maka hidup akan jadi sangat indah. Nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah itu luar biasa? Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah, gumulilah, lakonilah, jalanilah, supaya hidup kita berkenan kepadanya dan kita bisa hidup di dalamnya untuk kemuliaan namanya. Betapa amat sangat menyenangkannya kalau hidup kita sehari-hari ada di dalam dia, bersama dengan dia untuk kemuliaan namanya. Jadi kita bisa melihat dan menemukan satu kebenaran yang konkret, satu kebenaran yang penuh. Dua tiga orang berkumpul tidak sama dengan prasyarat kehadiran Allah. Tetapi ketetapan Allah ada menyertai dua tiga orang tadi, yaitu satu yang gugat, satu saksi terhadap satu orang yang salah. Biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita dan membaca dengan teliti, karena membaca bagian ini tidak boleh langsung membaca ayat terakhir, ayat 20 saja. Tolong baca dari ayat 15. Matius 18, 15 sampai 20 harus dibaca satu paket. Dicopot satu ayat bisa lepas dari strukturnya. Nah itu yang menjadi jauh dari makna yang semestinya. Tuhan menolong kita, memberkati, menyertai kita, sehingga kita sungguh boleh mempunyai pemahaman yang makin hari makin seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Baik saudara yang kekasih, kita akan berdoa. Namun sebelumnya kita akan memperhatikan dulu beberapa informasi-informasi berikut ini. Doakan dan hadirilah kebaktian seri Jumat Agung Gereja Reformasi Indonesia Jemaat Antiokhia dengan tema 7 Kemenangan di atas Salib, subtema Kemenangan atas Ketaatan, bersama dengan Pendeta Bigman Sirait. 7 titik penting kemenangan di atas salib, biar kita gali dan kita paham, sehingga kekayaan iman Kristen tentang salib menjadi kekuatan dalam hidup tiap orang percaya. Minggu 6 April 2014 pukul 9.30 bertempat di Lamonte Tamrin, kawasan Sarina, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pukul 17 bertempat di Pacific Place, Ruang Mediterania, lantai P1, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53. Untuk informasi bisa didapatkan melalui telepon 021-392-4229. Tuhan memberkati. Segala puji syukur bagi Tuhan yang telah memakai saya, hambanya, Pendeta Bigman Sirait, untuk boleh melayani dalam bentuk CD, VCD, DVD, dan tulisan. Anda ingin melihatnya, mendengarnya, atau membacanya, silakan klik di website kami www.reformata.com www.reformata.com. Download, bagikan bagi yang lain, informasikan keluarga, website kita bersama www.reformata.com. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu. Kami berterima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan. Tuhan, terus tolong pimpin kami di perjalanan kehidupan supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Mampukan kami dalam belas kasih-Mu di hidup-Mu, di hari-hari-Mu. Demi puji hormat bagi nama-Mu. Di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, yang selalu hadir dalam perjalanan gerejanya, memperhatikan dan memelihara. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kami, yang maha hadir, yang hadir mendahului kehadiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin.